Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ayo, sebelum kita lanjutkan terkait dengan hadis yang lalu pada penukilan Ikrimah, ya, ketika ada jamuan dari Ibnu Abbas atau Ibnu Ammihi yang tertulis di dalam nuskhah saya. Tayyib. Yang benar Ibnu Umar. Barakallahu fikum, ya, sebagaimana disebutkan dalam syarah, ya, au Ibnu Umar, sebagaimana yang ada dalam nuskhahnya antum. Kemudian kemarin juga kita pada sanad an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an Abihi itu belum dibaca kemarin, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Sabbah al-Bazzar ad-Dulabi. Muhammad ibnu Sabbah al-Bazzar ad-Dulabi, ya, alif lam dal waw lam alif ba ya ad-Dulabi, Abu Ja'far al-Baghdadi. Abu Ja'far al-Baghdadi thiqatun hafizun. Qal haddathana Ismail ibnu Zakariya. Ismail ibnu Zakariya ibni Murrah al-Khalqani. Barakallahu fikum. Abu Ziyad al-Kufi. Saduqun yukhti'u qalilan. Barakallahu fikum. Qala haddathani Buraid ibnu Abdillah. Buraid ibnu Abdillah ibni Abi Burdah ibni Abi Musa al-Ash'ari. Ya, Buraid ibnu Abdillah ibni Abi Burdah ibni Abi Musa al-Ash'ari. Barakallahu fikum. Tayyib. Masih keturunannya Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Al-Kufi thiqatun yukhti'u qalilan. An Abi Burdah. Abi Burdah ini apa hubungannya dengan Buraid Muhaimin? Abi Burdah ini siapanya Buraid? Bapaknya. Yakin? Masya Allah alaik. Anas, Buraid ini siapanya Abu Burdah? Wallahu a'lam. Gak kenal dia, Ustaz. Buraid ini siapanya Abu Burdah? Nur. Buraid ini kakeknya Abu Burdah. Masya Allah. Tayyib. Abdurrahman Az-Zuhri. Iya, Abdurrahman Bunga. Tayyib. Buraid ini siapanya Abu Burdah? Hah? Wallahu alam. Waduh, padahal tadi sudah jelas sanadnya sudah kita kasih lengkap. Tayyi. Selanjutnya Abdurrahman berikutnya. Mulyasari. Buraid ini siapanya Abu Burdah? Abdurrahman, Harith. Tadi kita sudah kasih lengkap itu silsilah keluarganya. Siapanya? Kakeknya. Allah musta'an. Tidak cermat dalam memahami pertanyaan. Buraid ini siapanya Abu Burdah? Daus. Firdaus. Daus Kabir. Pamannya, wah, tambah jauh lagi nih. Ah, Damar, cucunya, masya Allah, Ahsan, iya, Buraid ini cucunya Abu Burdah. Pahami pertanyaan baik-baik, iya. Yang saya tanya hubungan Buraid, bukan Abu Burdahnya. Kalau Abu Burdah, kakeknya, iya. Yang saya tanya adalah Bu Buraid. Buraid ini adalah cucunya Abu Burda. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. An Abi Burdah, Abu Burdah, barakallahu fikum, qila ismuhu Amir. Ada yang bilang namanya adalah Amir. Qila al-Harith. Ada yang mengatakan Harith namanya. Siqah. Iya. Fiqatun. Dan dia memang ma'ruf bikunyatih. Dia lebih dikenal dengan nama kunyahnya daripada nama asli. Barakallahu fikum. An Abi Musa, yaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Barakallahu fikum, ya. Ayahnya Abu Burdah. Abu Musa Al-Ash'ari, siapa namanya? Musa. Mana Musa? Maujud. Siapa namanya Abu Musa? Ya akhana Musa. Siapa namanya? Enggak tahu. Sampingnya antum siapa itu sebelah kanan? Sama. Siapa namanya Abu Musa? Siapa? Yahya. Baik, ahsan. Allah berfirman. Abdullah bin Qais. Ya, Abu Musa Al-Ash'ari. Qal, Abu Musa mengatakan, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin. Kata Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang menyanjung. Iya. Seseorang yang lain. Wa yutrihi. Dan dia melakukan itra dalam sanjungan tadi. Barakallahu fikum. Al itra. Qala Ibnu Athir, maknanya adalah mujawazatu al-haddi, mujawazatul haddi fil madhi wal kadhibu fihi. Mujawazatul haddi fil madhi wal kadhibu fihi. Barakallahu fikum. Yaitu, ya, melampaui batasan dalam memuji seseorang dan mengandung unsur dusta padanya. Barakallahu fikum, ya. Pujiannya selangit, barakallahu fikum, dan ternyata yang dipuji itu tidak berhak mendapatkan pujian tadi. Barakallahu fikum. Itu namanya al-itra. Ya, barakallahu fikum. Orang ini dikenal sebagai orang yang sangat-sangat bakhil. Ya, pelit. Barakallahu fikum. Baik. Gitu ya. Kemudian barakallahu fikum, ketika ada orang yang bertanya tentang dia, barakallahu fikum. Ya. Anggap saja orang ini sedang proses dengan seorang akhwat, ya, ditanya sama orang tuanya, antum kenal sama si Fulan? Oh iya pak, si Fulan itu adalah orang yang sangat-sangat, ya, royal pak. Gitu ya, dia itu dermawan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Itu namanya apa? Ada unsur kedustaan, padahal dia dikenal ma'ruf dengan sifat bakhilnya. Barakallahu fikum. Itu namanya itra. Iya. Pujian yang berlebihan dan mengandung unsur kedustaan. Ayat. Dan itu terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlaktum au qata'tum dhahrar rajula. Iya. Kalian telah membinasakan atau memutus punggung laki-laki tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Ja'a fil Umdah, disebutkan dalam kitab Al-Umdah, innama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlaktum au qata'tum dhahrar rajul. Innama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlaktum au qata'tum dhahrar rajul li'alla yaghtarur rajulu, li'alla yaghtarur rajulu wa yara annahu 'indan nasi kadzalika bitilkal manzilah fayahsulu minhu al-ujub. Intaha. Ya. Jadi innama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahlaktum au qata'tum dhahra ar-rajul. Kenapa Rasul mengatakan kalian telah membinasakan dan memutus, ya, punggung laki-laki tersebut? Alasannya agar supaya laki-laki yang dipuji tadi tidak memandang bahwasannya dia memiliki kedudukan tersebut di sisi manusia, sehingga muncul darinya rasa ujub. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengkhawatirkan, ya, ketika ada orang yang dipuji berlebihan selangit, khawatir orang ini akan lupa daratan. Barakallahu fikum. Ya, besar kepalanya sehingga muncul rasa ujub, maka langsung dipotong oleh Rasul, ya, langsung diputus oleh beliau benih-benih ujub tersebut. Langsung diingatkan, ya, kamu sudah membinasakan temanmu itu, kamu sudah barakallahu fikum memutus taib punggungnya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Qabisah, telah menghabarkan kepada kami Qabisah. Barakallahu fikum. Qabisah di sini adalah Qabisah bin Uqbah bin Muhammad As-Suwa'i. Alif lam sin waw alif hamzah ya. As-Suwa'i. Abu Amir Al-Kufi. Sadukun rubbama khalaf. Ya. Sadukun rubbama khalafah. Baik, barakallahu fikum. Wakhtulifa sama'uhu min Sufyan al-Thawri. Diperselisihkan tentang apakah dia mendengar dari Sufyan al-Thawri. Barakallahu fikum. Ayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Al-zahir annahu la yasma'u min. Yang zahir bahwasannya Qabisah bin Uqbah tidak mendengar dari Sufyan al-Thawri. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Yahya ibn Ma'in, huwa thiqatun, dia rawi yang thiqah, illa fi hadithi Sufyan al-Thawri. Laisa bidzakal qawi fa innahu sami'a minhu wa huwa saghir. Baik. Kata Yahya ibn Ma'in, dia adalah rawi yang thiqah kecuali hadisnya dari Sufyan al-Thawri tidak kuat, iya. Karena dia mendengar dari Sufyan al-Thawri ketika dia masih kecil. Barakallahu fikum. Baik. Su'ila Ahmad anhu, Imam Ahmad pernah ditanya tentang Qabisah. Tayyib. Fama qissatu Qabisah fi Sufyan, bagaimana kisahnya Qabisah dalam meriwayatkan dari Sufyan? Qala kana katsiral ghalaq. Kana kathiral ghalat. Barakallahu fikum. Ya. Qabisah ini sering salah kalau meriwayatkan dari Sufyan. Barakallahu fikum. Dari beberapa barakallahu fikum pernyataan imam-imam tadi diketahui barakallahu fikum Qabisah, ya. Aqallu ahwalihi annahu saduq barakallahu fikum illa riwayatuhu tayyib an Sufyan al-Thawri. Ya. Taib, dhaifah. Riwayatnya lah lemah barakallahu fikum. Taib karena dia meriwayatkan dari Sufyan ketika dia masih kecil. Barakallahu fikum. Iya. Taib. Qala haddatsana Sufyan ay ats-Tsauri. Barakallahu fikum. Taib. Sehingga ini masuk dalam riwayat dia dari Sufyan ats-Tsauri. Sehingga barakallahu fikum riwayatnya dilemahkan. An Imran ibni Muslim, dari Imran bin Muslim, Tayyib al-Minqari. Imran bin Muslim al-Minqari. Alif lam mim nun qaf ra ya. Al-Minqari Abu Bakar Al-Qasir, Abu Bakar Al-Qasir Al-Basri, Sadukun Rubbama Wahim, Sadukun Rubbama Wahim. An Ibrahim At-Taimi, Ibrahim bin Yazid Ibni Syarik. Ibrahim ibn Yazid ibn Syarik Abu Asma Al-Kufi, Abu Asma Al-Kufi. Tayyib. Thiqatun, dia rawi yang thiqah, illa annahu yursil wa yudallis, hanya saja dia memursalkan hadis dan melakukan tadlis. An abihi, dari ayahnya yaitu Yazid ibnu Syarik ibni Tariq, ya, Yazid bin Syarik bin Tariq At-Taimi siqah. Barakallahu fikum. Qal Yazid bin Syarik mengatakan, kunna julusan inda Umar. Dulu kami pernah duduk bermajlis bersama Umar. Fa'athna rajulun ala rajulin fi wajhihi. Maka di majlis tersebut tiba-tiba ada seseorang yang memuji orang yang lain di hadapannya. Baik. Faqal, maka Umar mengatakan, aqarta ar-rajula aqarakallah. Baik, barakallahu fikum. Iya. Ahi, maksudnya adalah ahlakta ar-rajula ahlakakallah. Iya. Barakallahu fikum. Itu makna ucapan Umar, engkau telah membinasakan orang tadi, semoga Allah membinasakan kamu. Barakallahu fikum. Tayyib. Aslu al-aqar, hukum asalnya lafadz aqar, min aqrin nakhli. Ya, min aqri an-nakhli. Ai antuk to'a ru'usuha fataibasa. Fataibasa. Barakallahu fikum. Kama fin nihaya. Ya. Jadi lafadz akara dalam bahasa itu sebenarnya adalah sebuah tindakan, ya, yang biasa dilakukan oleh para petani kurma. Gitu ya. Yaitu barakallahu fikum memotong bagian atas pohon kurma tadi sehingga dia mengering. Namanya proses apa itu, Abdurrahman? Hah? Antum kan dari pertanian. Apa itu? Pohon kurma dipotong bagian atasnya biar kering. Fungsinya apa itu? Itu seperti yang dilakukan pada pohon siwalan itu kan, biasa petaninya itu rajin untuk memangkas, ya, yeah, dahan-dahannya itu. Hah? Apa fungsinya? Apa? Mengeluarkan airnya. Diambil airnya untuk legen itu, ya. Ya, itu kalau siwalan. Kalau pohon kurma, barakallahu fikum. Ya, yeah, itu biasa dilakukan oleh mereka, barakallahu fikum. Hukum asalnya dari situ, ya. Yeah. Baik. Kalau kita terjemahkan secara bebas, artinya kamu telah memotong kepala laki-laki tadi. Maksudnya adalah kamu telah membinasakan laki-laki tersebut. Aqarakallah, semoga Allah membinasakan engkau. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Baik. Qala al-ulama, jaza li Umar Ibnil Khattab ad-du'a ala rajuli bihalaki dunyahu. Iya. Mungkin ada yang bertanya, kok sangar sekali Umar, ya? Masa cuma gara-gara muji temannya langsung didoakan kebinasaan? Gitu? Apa enggak berlebihan itu, ya? Barakallahu fikum. Gara-gara muji si fulan langsung didoakan, semoga Allah membinasakan kamu. Gitu ya. Maka dijawab oleh mereka para ulama, jaza li Umar ibn al-Khattab ad-du'a ala rajuli bihalaki dunyahu. Boleh bagi Umar untuk mendoakan orang tersebut dengan kebinasaan dunianya. Li'annahu fa'ala bi'akhihil muslim. Li'annahu fa'ala bi'akhihil muslim ma fihi halaku dinihi. Iya, barakallahu fikum. Karena orang yang memuji tadi telah melakukan tindakan terhadap saudaranya yang muslim, sesuatu yang bisa merusak agamanya. Sehingga apa? Setimpal. Iya. Al-jaza min jinsil amal. Bahkan tindakan orang yang memuji tadi itu sebenarnya lebih berbahaya, ya tak? Karena tindakan pujian itu akan merusak agama orang yang dipuji karena dia ujub, sombong, barakallahu fikum. Sedangkan orang tersebut yang rusak hanyalah apa? Dunianya, barakallahu fikum, ya. Sehingga ucapan Umar aqara, ya aqarta rajula aqarakallah, itu masih mehwan, masih mending, ya tak? Karena itu adalah doa untuk kebinasaan dunianya. Sedangkan dia membuat temannya itu barakallahu fikum rusak dinnya atau akhiratnya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdussalam. Haddatsana Abdussalam ibnu Mutahhir ibni Hisam, pakai mim, ha, sin, alif, mim, ibni Hisam, ibni Musak, mim, sot, kaf, Musak, ayib, ibni Zalim, ya, ibni Zalim. Ibni Syaitan Al-Azdi, ya, ini nenek moyangnya barakallahu fikum, ya, pada masa jahiliyah biasa kasih nama-nama seperti itu barakallahu fikum. Jadi nama Abdussalam bin Mutahhir Ibni Hisam Ibni Musak Ibni Zalim Ibni Syaitan, ya, Al-Azdi. Yang belakang ini yang paling parah, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan sekarang barakallahu fikum ada. Iya. Orang-orang yang namanya seperti itu. Kemarin sempat rame kalau enggak salah di daerah Bengkulu, ada seorang guru namanya Setan. Ya. Barakallahu fikum. Sempat juga rame kalau enggak salah di Banyuwangi ada orang namanya Tuhan. Barakallahu fikum. Ya, ini termasuk nama-nama yang manhiyun anhu, dilarang barakallahu fikum dan harus diubah, ya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Itu apa? Buyut-buyutnya aduh Abdussalam. Barakallahu fikum. Abu Zofar. Ya, Abu Zofar Al-Basri Sadukun. Al-Basri Sadukun. Barakallahu fikum. Baik, ya. Biasa kalau nama orang-orang zaman dulu tuh aneh-aneh. Baiklah, ya. Baik, barakallahu fikum. Kalau antum tanya nama mbah-mbahnya antum dulu, mesti antum juga barakallahu fikum sebagiannya akan ketawa, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Biasa orang zaman dahulu. Qala haddatsana Hafs. Hafs ibnu Ghiyath, ibni Talq, ibni Muawiyah. An-Nakhai. Hafs ibnu Ghiyath ibni Talq ibni Muawiyah An-Nakhai Abu Umar Al-Kufi Thiqatun faqihun taghayyara hifdhuhu qalilan. An Ubaidillah ibni Umar ibni Hafs. An Ubaidillah ibni Umar ibni Hafs ibni Asim ibni Umar ibn Khattab, ya, yang dijuluki dengan Al-Umari, ya, Ubaidullah bin Umar Al-Umari barakallahu fikum. Masih keturunannya Umar. Ubaidullah bin Umar bin Hafiz bin Asim bin Umar ibn Khattab barakallahu fikum. Tayyib. Al-Qurashi Al-Adawi. Iya. Tayyib. Dan dia punya saudara namanya Abdullah. Dia punya saudara namanya Abdullah. Dan ini masuk dalam kaidah mukabbar dhaif musaggar thiqah. Kalau dia dibentuk barakallahu fikum selain tasghir maka lemah, kalau dia ditasghir dia thiqah. Barakallahu fikum. Iya. Ubaidullah thiqah. Ubaidullah thiqatun sabatun. Tapi kalau Abdullah dhaif. An Zaid bin Aslam. An Zaid bin Aslam. Al-Qurashi Al-Adawi Maula Umar ibn Al-Khattab barakallahu fikum. Siqatun alim. An abihi dari ayahnya barakallahu fikum yaitu Aslam ya Al-Qurashi Al-Adawi Abu Khalid. Aslam Al-Qurashi Al-Adawi Abu Khalid Al-Madani barakallahu fikum. Maula Umar. Siqah. Dia rawi yang siqah. Qala sami'tu Umar yaqul, aku mendengar Umar mengatakan al-madhu dhabhun. Iya, pujian itu bagaikan menyembelih orang yang dipuji. Qala Muhammad ay al-Bukhari, Muhammad di sini adalah Imam Bukhari barakallahu fikum. Yani idza qabilaha. Maksudnya kalau dia menerima pujian tadi. Iya. Barakallahu fikum. Dia merasa tersanjung, dia merasa sombong dengan pujian tersebut, maka dia telah disembelih barakallahu fikum dengan pujian tadi. Iya. Wallahu taala a'lam bisawab barakallahu fikum. Adapun fawaid dari hadis ini insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Terkait dengan Muhammad ibnu Sabbah, tadi saya sebutkan apa? Al-Bazzar. Iya. Tadi dalam takrib Al-Bazzaz barakallahu fikum. Iya, salah. Tinggal kasih titik ya. Tinggal kasih titik. Diralat Al-Bazzaz Ad-Dulabi barakallahu fikum. Ahsanta. Tadi barakallahu fikum. Ada tambahan terkait dengan yang kemarin hadis ya tentang keutamaan berdoa di hari Rabu pada waktu ba'da zuhur dan asar. Hadis ini saya tanyakan kepada Ustadzuna Abu Abdillah Tayyib Ustaz Afif barakallahu fikum, bagaimana pendapat beliau tentang hadis tersebut. Ya, saya sebutkan beberapa pembahasan terkait dengan hadis tadi barakallahu fikum, dan beliau mengatakan beliau condong dengan pendapat yang melemahkannya. Beliau condong dengan pendapat yang melemahkannya, tidak ada keutamaan khusus bagi Masjid Al-Fath ataupun waktu ya. Tayyib mustajabah pada hari Rabu barakallahu fikum, tepatnya pada waktu ba'da sholat zuhur dan sholat asar. Dan beliau mengatakan kalau ada yang berpendapat akan kesahihan hadis tersebut maka kita tasamuh barakallahu fikum ya, tidak kita ingkari barakallahu fikum, falahu dzalik, bagi dia demikian kalau dia menganggap hadisnya barakallahu fikum hasan ataupun sahih, karena ada di kalangan para ulama yang juga mensahihkannya barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktahi bihal qadar insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.